السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الحمد لله kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, sekali lagi kita harus terus bersyukur walaupun banyak di antara kita sedang menjalani kehidupan yang tidak mudah, dan memang tidak ada yang mudah kecuali dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka itulah yang dicari oleh semua orang yang ingin bahagia. Semua orang yang ingin bahagia. Bahkan kehidupan ini itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat At-Talaq ayat 12. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun. Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit dan begitu juga bumi yang semisal dengannya. Yatanazzalul amru bainahun. Dan Allah turunkan perintah dan perkaranya di antara makhluk-makhluk tersebut. Lita'lamu. Untuk apa sih Allah ciptakan ini semua? Allah ciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Lalu turunkan semuanya. Ternyata tujuannya itu, kata Allah Subhanahu wa taala, lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir. Agar kalian berilmu. Ilmu tujuannya. Agar kalian mengetahui atau berilmu bahwa Allah Maha berkuasa segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Dan Allah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Jadi tujuan Allah ciptakan ini semua itu agar kita berilmu bahwa Allah yang Maha berkuasa. Dan inilah ilmu yang bermanfaat yang akan melahirkan amal ibadah, yang akan melahirkan akhlakul karimah. Karena kalau kita sudah berilmu dan yakin bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, maka mungkinkah kita bermain? Beranikah kita bermaksiat, kan? Itu poinnya, jemaah. Dan itulah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang lahir dari tauhid, dari iman kepada Allah, iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya akan melahirkan penghambaan dan ketundukan secara mutlak. Jadi tujuan Allah ciptakan kehidupan itu untuk ilmu yang bermanfaat, kata para ulama. Untuk ilmu yang bermanfaat. Dan ulama membawakan ayat ini. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang Allah muliakan, coba kita berpikir ulang ketika kita punya segudang kesibukan, tapi kita gak punya waktu untuk ilmu. Atau ketika nuntut ilmu ngantuk. Ketika nuntut ilmu malas. Loh, ini semua tuh diciptakan untuk ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang melahirkan amal ibadah, amal soleh. Ini diciptakan tuh bukan untuk memuluskan hobi-hobi kita semata, bukan. Inti dari ciptakan ini semua itu untuk ilmu yang bermanfaat, yang melahirkan amal soleh atau amal ibadah. Jadi ini yang perlu kita camkan. Jadi harus serius. Makanya para ulama minta kita itu beradab dengan ilmu, karena inilah intinya. Dan ketika kajian, kita harus hindari dari hal-hal yang mendistract, yang mengganggu, yang ada hubungannya dengan kajian kita. Kan juga cuma sebentar. Kita istirahatkan dulu handphone kita. Dalam arti kalau nyatatnya di handphone sih gak masalah. Atau buka buku PDF-nya di handphone. Tapi balas WA, ngebaca, cek email, itu nanti dulu. Karena inti diciptakan kehidupan ini itu tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi dengan segala isinya itu untuk ilmu bermanfaat. Ilmu mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah yang akhirnya membuat seseorang itu beribadah kepada Allah semata. Itu yang perlu kita tanamkan. Jadi waktu untuk menuntut ilmu adalah waktu yang harus diprioritaskan. Yang harus diprioritaskan. Wallahu ta'ala bisawab. Oleh karena itu marilah kita bersyukur ketika Allah kasih petunjuk. Karena banyak orang tuh gak ngerti. Padahal cerdas. Pengalaman hidupnya juga banyak. Tapi inti dari ini semua tuh dia gak tahu. Gak ngerti sama sekali. Oleh karena itu mari kita bersyukur. Hadirin, mari kita kembali bersama Imam Nawawi rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Semoga Allah menjaga tanah air kita, bangsa kita yang kita cintai ini. Dan semoga Allah memperbaiki kita dan menjaga kita semua dari dosa dan kemaksiatan. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Semua. Kita semua. Rakyatnya, pemimpinnya. Dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Hadirin Allah muliakan. Imam Nawawi sedang mendidik kita untuk menjaga sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita sudah jelaskan tentang bagaimana kalau terjadi perbedaan. Dan bagaimana yang harus kita nomor satukan adalah Allah dan Rasulnya. Yang harus kita ikuti adalah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau kita beriman kepada Allah dan hari kiamat. Beriman kepada Allah dan akhirat. Maka setiap ada perbedaan, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. kemarin kita juga jelaskan, kalau ternyata perbedaannya itu kuat dan ditoleransikan, karena perbedaan ini perbedaan klasik dari dulu, sudah terjadi perbedaan antara para ulama, atau mungkin masalah-masalah nawazil atau kontemporer yang tidak ada dalil yang tegas, atau ada dalil tapi validitasnya tidak disepakati, atau sama-sama punya dalil. Dan ini sudah berlangsung dari waktu ke waktu. Maka kita jelaskan, kita berusaha mencari yang paling dekat dengan sunnah Nabi SAW, lalu kita mencintai saudara-saudara kita yang berbeda dengan kita karena ijtihad mereka, ijtihad para ulama lebih tepat, atau mengikuti ulama-ulama tersebut. Karena orang awam gak bisa berijtihad. Orang awam itu bertanya kepada ahlinya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, dalam surat Al-Anbiya ayat 7. Ada yang kemarin ada yang bertanya pembahasan kemarin itu berkaitan dengan amalan hati apa enggak sih? Jawabannya ya. Makanya kan Allah mengatakan yang bisa mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya, apalagi ketika terjadi perbedaan, kita berpandangan ke atas, dia ke bawah, kita berpandangan ke kanan, dia ke kiri, lalu kita sama-sama sepakat pokoknya ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul ke kanan, kita ke kanan, Rasul ke kiri, kita ke kiri, Rasul ke atas, kita ke atas, Rasul ke bawah, kita ke bawah. Rasul lurus, enggak ada yang benar, dua-duanya ngikut. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Adapun yang munafik enggak bisa. Yang munafik enggak bisa. Yang ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu, enggak bisa. Berat jemaah. Wong tanpa ada perbedaan aja berat, apalagi ketika kita berbeda. Lalu ternyata yang benar teman kita, saudara kita, yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi itu lawan kita. Oh, itu susah banget ngikutin. Kecuali orang-orang yang benar yakin dan beriman kepada Allah dan yakin bahwa dia akan dihisab. Itu hanya orang-orang yang hatinya bersih dan penuh dengan iman yang bisa. Belum lagi kemarin kita sudah jelaskan bahwa sunnah Nabi SAW dalam masalah perbedaan yang lahir dari ijtihad adalah, dijelaskan para ulama, berusaha mencari kebenaran semaksimal mungkin, lalu setelah itu menyayangi saudara-saudara kita yang berbeda ijtihadnya, yang berbeda hasil risetnya, yang berbeda hasil penelitiannya dengan kita, atau mengikuti ulama yang ijtihadnya berbeda dengan ulama yang kita ikuti. Maka kita harus menyayangi mereka dan tetap menyayangi mereka. Ini kan yang bisa menerapkan hanya orang-orang yang hatinya bersih dan hatinya sayang sama umat Islam, sayang sama saudaranya yang berbeda, sayang sama teman yang selalu sama dengan kita mah banyak, tapi tetap sayang dengan orang atau teman atau sahabat atau saudara yang berbeda sudut pandang dengan kita dan kita tetap sayangi dia. Oh, itu susah jemaah. Itu gak mudah. Makanya hati para ulama kita tuh masya Allah bersih-bersih jemaah. Lihat bagaimana hubungan Imam Syafi'i rahimahullah dengan salah satu guru beliau Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Al-Imam Muhammad bin Hasan. Itu kan berbeda madhab, satu Syafi'i, satu Hanafi. Tapi tetap saling sayang menyayangi. Dengan catatan perbedaannya ijtihad. Bukan berbeda secara usul, secara pondasi. Atau yang ada dalil yang tegas. Karena sebagaimana kita sampaikan, perbedaan itu ada dua. Yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Itu yang dijelaskan Al-Imam Asy-Syafi'i dan para ulama yang lain. Rahimahumullah. Nah, setelah itu, jamaah sekalian, Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat yang berikutnya, yaitu surat An-Nisa ayat 80. An-Nisa ayat 80. Beliau menyampaikan rahimahullah, wa qala Allah ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, man yuti'il rasula faqad ata'a Allah, wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan tersebut, dari Rasul, fama arsalnaka 'alaihim hafiza, kami itu enggak pernah mengutus engkau untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Untuk ngejagain mereka gitu loh. Sehingga mereka enggak bisa ngapa-ngapain, enggak. Nanti kita jelaskan insyaallah ta'ala. Nah, ini maksudnya apa jemaah? Mari kita simak keterangan para ulama kita. Ulama kita seperti Al-Imam As-Sa'di menyatakan, yang pertama, kullu man ata'a Rasulullah fi awamirihi wa nawahih, semua orang yang mentaati Rasulullah dalam perintah-perintah beliau dan larangan-larangan beliau, maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Jadi orang-orang yang beriman, yang hatinya penuh iman, maka mereka akan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu jemaah. Mereka akan taat. Maka orang-orang beriman tidak akan mengatakan, itu kan hadis, kita mengikutnya Al-Quran. Nah, kalau benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, maka Allah berfirman dalam Al-Quran, man yuti'ir rasulah faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah. Sama seperti ayat-ayat sebelumnya, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul, maka ambillah. Dan apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka berhentilah. Al-Hasyr ayat 7 ayat pertama yang kita bahas. Jadi ini menutup pintu pihak yang mengatakan, enggak, kita ikut Al-Quran aja, kita enggak ikut hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lo kan Allah yang bilang jemaah, barang siapa taat kepada Rasul, dia taat kepada Allah. Pelajaran berikutnya, kenapa demikian? Kata para ulama seperti Al-Imam As-Sa'di, likaunihi la ya'muru wa la yanha illa bi amrillah wa syar'ihi wa wahyihi wa tanzilihi. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah memerintah, tidaklah melarang kecuali dengan perintah Allah, kecuali dengan syariat Allah, kecuali dengan wahyu yang Allah turunkan tersebut. Jadi yang Rasul SAW perintahkan dan larang itu semua hanya peran sebagai utusan Allah. Namanya juga Rasul, utusan. Itu perintah Allah, itu syariat Allah, itu wahyu dari Allah yang Allah turunkan. Gitu jemaah. Jadi hadirin Allah muliakan, apa yang Rasulullah SAW sampaikan itu wahyu dan itu perintah. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita benar-benar taat kepada Allah, berarti kita akan taat kepada Rasulullah SAW. Lalu pelajaran berikutnya kata para ulama, wa fi hadza ismatur rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan inilah atau dalam hal inilah terlihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ma'sum. Ma'sum. Ma'sum itu terjaga dari kesalahan. Karena Allah perintahkan kita untuk taat kepada beliau dalam ayat ini. Kalau beliau gak terjaga, maka gak akan ada perintah untuk taat kepada beliau. Dan apa yang dimaksud ma'sum? Mari kita lihat. Falau la'annahu ma'sum fi kulli ma yuballigu anillahi lam ya'mur bita'atihi mutlaqa. Wayamdahu ala dzalik. Kalau saja beliau tidak terjaga dalam setiap apa yang beliau sampaikan dari Allah. Jadi yang beliau sampaikan dari Allah. Maka Allah enggak akan perintahkan untuk mentaati beliau secara mutlak dan memuji orang-orang yang taat kepada beliau. Jadi itu hadirin sekalian. Dan itulah mengapa para ulama itu semangat banget taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu semangat sekali taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam karena mereka tahu bahwa ini adalah ketaatan kepada Allah. Enggak bisa dipisahkan. Makanya sampai kita sudah jelaskan para ulama kita itu mengatakan wa in istata'ta alla takhukka ra'saka illa bil athar faf'al. Kalau Anda bisa untuk tidak menggaruk kepala Anda kecuali dengan dalil, kecuali dengan sunnah Rasul, garuklah dengan sunnah tersebut. Jadi kalau ada tuntunan menggaruk, itu para ulama semangat mengikuti tuntunan itu, bukan diremehkan. Masa garuk aja harus ngikutin Rasul, ribet banget sih. Enggak. Karena mereka tahu bahwa hakikat hidup itu untuk taat kepada Allah. Kalau ada ya, kalau ada tuntunan menggaruk, kalau ada, maka lakukan, kata para ulama. Jadi maksudnya sampai sekecil apapun itu, ikuti. Karena itulah bentuk ketaatan kepada Allah. Bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat itu luar biasa. Bayangkan hadirin yang Allah muliakan. Masih ingat di Sulh Hudaybiyah? Itu rombongan udah jalan dari Madinah sampai Hudaybiyah. itu perjalanan mereka itu jauh lebih pegel daripada kalau kita umroh. Naik Boeing atau naik Airbus atau naik pesawat apalah. Kita kalau naik pesawat berapa? 9 jam sampai Jeddah. Itu enak, ada AC-nya, bisa duduk aja. Itu aja udah ngeluh pegel-pegel, padahal cuma kalian duduk doang. Itu mereka berangkat panas-panas berhari-hari dari Madinah menuju Mekah untuk umrah, dicegat di Hudaybiyah. Hudaybiyah kan udah dekat lagi masuk ke Mekah. Pernah orang yang umrah insyaallah pernah ke Hudaybiyah. Hudaybiyah itu di mana sih, Ustaz? Itu kalau kita mau apa? Kalau kita mau berkunjung sama Kang Onta tuh, itu biasanya di daerah Hudaybiyah. Mau minum susu onta, daerah sana itu Hudaybiyah. Oh, itu kan udah dekat, itu kan city tour aku waktu aku umrah itu daerah situ. Udah dekat lagi kan? Iya. Dicegat. Lalu Nabi SAW membuat perjanjian Hudaybiyah yang sangat menguntungkan, tetapi di awalnya itu dirasa merugikan. Dan para sahabat tuh ingin tetap masuk ke Mekah. Gimana sih kita kalau udah landing Jeddah suruh pulang lagi tuh rasanya gimana, jemaah? Kita mau umroh nih, udah sampai Jeddah disuruh pulang lagi. Baru sampai Jeddah loh, belum sampai Hudaybiyah itu. Aku bayarin ya tiket pulang kamu. Oh, enggak mau, kita bisa berantem kita di situ. Tapi ini Rasul SAW suruh pulang, semua rombongan pulang, hadirin. Pulang. Tahun depan kita balik lagi umroh qadha. Balik lagi tahun depan. Taatnya mereka dengan Rasul SAW. Udah pegel ya Allah, sampai Hudaybiyah suruh pulang lagi. Dan mayoritas tetap ingin masuk. Karena bagi mereka udah keterlaluan. Tapi walaupun logika mereka ingin mereka masuk, kalau pakai perasaan ingin tetap masuk, tapi begitu Rasul SAW mengatakan pulang, akhirnya mereka pulang. Pulang. Taat sama Rasul SAW. Karena memang mereka tahu kalau taat sama Rasul itu taat kepada Allah. Taat kepada Rasul itu taat kepada Allah. Jadi mereka berusaha taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tahu mereka. Karena mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat kan? In kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbuhu muti'. Kalau cintamu itu tulus, cintamu itu benar dan jujur, engkau pasti akan taat dengannya. Karena pencinta itu senantiasa menuruti keinginan yang dicintai. Nur itu taat. Itu para sahabat Nabi SAW. Itu para ulama. Taat mereka, jemaah. Nggak ngelawan. Benar-benar sami'na wa ata'na. Dengar dan taat. Karena mereka tahu sunnah Rasul itu berarti taat kepada Allah yang menciptakan kita, yang memberikan kita segalanya, yang udah kasih nikmat yang gak pernah putus-putus dalam kehidupan kita. Gitu. Dan mereka taat sekali. Itu yang perlu kita tanamkan. Semangat mereka mentaati Rasul itu besar, karena mereka tahu ini adalah taat kepada Allah. Lalu hadirin Allah muliakan, wa man tawalla, kita lanjutkan. Dan ayat ini memberikan pelajaran kepada kita, barang siapa yang berpaling, barang siapa yang gak mau taat, maka itu bukan tanggung jawab Rasul lagi. Itu urusan mereka dengan Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak diperintahkan untuk ngejagain sampai maksain mereka gitu, enggak. Tugas Rasul itu, kata para ulama, bal arsalnaka muballigha mubayyina wa nasiha. Kami itu utus engkau untuk menyampaikan, menjelaskan, dan senantiasa memberikan kebaikan buat seluruh pihak. Waqad adaita wazifataka, dan engkau telah menunaikan tugas dan tanggung jawabmu. Wa wajaba ajruka 'ala Allah, dan telah dipastikan engkau mendapatkan pahala dari Allah. Sawa'un ihtadau am lam yahtadu, sama saja mereka menerima dan dapat hidayah atau mereka enggak terima dan enggak dapat hidayah, itu tidak mengurangi pahala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya apa kata Allah dalam surat Al-Ghasyiyah, fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaytir. Lasta 'alaihim bimusaytir. Allah mengatakan, maka berilah peringatan. Ayat 21 dan ayat 22. Ayat 21-nya, fadzakir innama anta mudzakir. Maka berilah peringatan. Karena sesungguhnya engkau hanyalah orang yang memberikan peringatan. Tugasmu itu, kata Allah, hanya memberikan peringatan. Hanya memberikan peringatan. Lasta 'alaihim bimusaytir. Dan engkau enggak ditugaskan untuk memaksa mereka untuk beriman. Ayat berikutnya. Rasul itu enggak diperintahkan maksa orang. Tugasnya menyampaikan. Makanya itu kata tugas Rasulullah SAW itu menyampaikan, menjelaskan, dan menginginkan kebaikan. Bukan memaksakan atau maksain orang harus beriman gitu, enggak. Sama kan seperti surat An-Nur 54, coba kita lihat. Allah suruh kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul ati'u Allah wa ati'u Rasul. Katakan, taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul. Fa in tawallau fa innama 'alaihi ma hummil wa 'alaikum ma hummiltum. Maka jika kalian berpaling, kalau kalian berpaling nih, maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu apa yang telah dibebankan kepada beliau, dan kewajiban kalian adalah apa yang dibebankan kepada kalian. Jadi beda kotak, hadirin, beda tugas. Kalau kalian berpaling, gak akan mempengaruhi pahala Rasul sallallahu alaihi wasallam, gak akan mempengaruhi keberkahan beliau. Wa in tuti'uhu tahtadu. Dan jika kalian mengikuti beliau, niscaya kalian akan dapat hidayah dan petunjuk. Jadi kalau kalian ikuti Rasul, kalian yang mendapatkan petunjuk, kalian yang beruntung, kalian yang berkah, kalian dapat hidayah. Gak akan, ini kan untuk kalian, kata Allah. Wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balagul mubin. Dan tidak ada kewajiban atas seorang rasul melainkan menyampaikan amanat dari Allah, risalah dari Allah dengan sejelas-jelasnya. Itu. Jadi rasul enggak disuruh maksain orang. Sampaikan dengan sejelas-jelasnya. Terima, alhamdulillah dia yang dapat petunjuk. Dia dapat hidayah. Enggak diterima, enggak ada masalah. Wong hidup ini cuma sebentar, hadirin. Mau sampai kapan sih kita menunjukkan keangkuhan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kan begitu, hadirin sekalian. Mau berapa lama sih misalnya kalau kita kasih komen di sosial media atau apa yang menunjukkan kita gak mau taat, gak mau menerima kebenaran, sampai berapa lama sih dibaca orang? Habis komen mungkin dilupakan orang. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَّاءً. Buih itu akan hilang dengan cepat. Itu gak mempengaruhi Rasulullah SAW. Anda mau taat sama Rasul, alhamdulillah, Anda yang dapat hidayah. Enggak ada masalah. Gak ada masalah. Tugas Rasul hanya menyampaikan dengan jelas. Dan inilah inilah salah satu sunnah Nabi yang hendaknya kita teladani. Tugas kita itu menjadi ahli warisnya para Nabi dan Rasul. Kalau kita ahli ilmu atau kita ulama, kalau kita orang awam, kita menyambung lidahnya para ulama. Dan kalau kita berdakwah itu, tugas kita hanya menyampaikan, menjelaskan semaksimal mungkin. Wa nasiha, ini jangan lupa, menginginkan kebaikan buat semua orang. Jadi kenapa kita katakan atau kita sampaikan, kenapa kita berdakwah, setiap kita ya, tujuannya karena kita ingin memberikan kebaikan sama orang lain. Kalau diterima, alhamdulillah, itu buat kebaikan mereka. Nggak diterima, nggak ada masalah. Alhamdulillah juga buat kita. Karena pahala kita nggak akan berkurang jika ada satu orang menolak kita. Kalau dua Pak Ustadz, sama nggak. Kalau semuanya gak ada yang mau dengerin aku di keluarga, gak akan berkurang pahalanya. Gak akan berkurang. Tugas kita bukan maksain apa yang kita sampaikan. Tugas kita adalah menyampaikan sejelas-jelasnya. Tadi coba lihat An-Nur 54. Itu tugas Rasul. Tugas Rasul menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Masih ingat ketika kita bahas ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, telah ada dalam diri rasul suri tauladan. Jadi perintah buat rasul itu perintah buat siapa? Kita, kecuali ada dalil yang mengkhususkan hanya untuk beliau. Jadi ketika Nabi SAW tugasnya adalah menyampaikan, lalu ingin kebaikan kepada semua pihak, maka kita hendaknya meneladani beliau. Kita sampaikan di skop yang kita bisa sampaikan, mungkin keluarga, rumah tangga, atau lingkungan, sesuai dengan kapasitas. Tapi harus ngerti kaidah dakwah yang berkaitan dengan apa yang kita lakukan. Lalu tujuan kita dalam menyampaikan itu ingin kebaikan. Kalaupun gak ada yang mau dengar, gak ada yang terima, itu gak akan mengurangi pahala kita sepeser apapun juga. sekecil apapun juga, enggak akan. Pahala tetap sempurna. Kata sawaun ihtadau am lam yahtadu. Baik mereka dapat, mereka nerima maupun mereka enggak terima. Jadi buat apa kita sebel? Aku nih kecewa berat sama keluargaku. Kenapa? Enggak ada yang mau terima. Padahal ini kan kebenaran. Loh, emangnya mengurangi pahala Anda? Gini loh jemaah. Kalau misalnya kita ditugaskan menyampaikan, mensosialisasikan sesuatu dari perusahaan kita ke keluarga kita. Mungkin ada produk, coba jualan di keluarga masing-masing ya. Terus kata atasan kita, yang penting kalian mempromo ini semaksimal mungkin. Kenapa? Karena yang penting kemaksimalan kalian dalam mempromosikan nih barang, produk kita. Kalau kalian sudah maksimal, diterima atau nggak diterima sama keluarga kalian masing-masing, kalian tetap dapat 500 juta. Itulah. Walaupun gak ada yang terima, kalian dapat 500 juta. Kira-kira pas kita sampaikan ke keluarga kita dan gak ada yang terima, sedih gak kita? Gimana mau sedih Pak Ustadz? Yang ada di otaknya udah 500 juta. Gitu. Seneng aja udah. Lu kok gak tersinggung sih, gak ada yang mau beli? Gak ada. Oh 500 juta. Alhamdulillah. Nah itu 500 juta gimana pahala dari Allah? Gimana pahala dari Allah yang derajatnya lebih tinggi daripada 500 juta? Maka tugas kita hanya menyampaikan. Diterima gak diterima urusan dia dengan Allah. Itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Lasta alaihim bimusaytir. Tadi surat Al-Ghasyiyah tadi ayat 21-22, maka berilah peringatan, sesungguhnya engkau hanyalah orang, tugasmu itu hanya memberikan peringatan. Lasta alaihim bimusaytir. Ayat berikutnya adalah, kamu tuh bukan orang yang memaksa, apa yang ditugas untuk memaksain mereka, berkuasa atas mereka lalu memaksakan kehendak. Enggak. Terserah mereka. Makanya enaknya berada di dunia dakwah atau bidang dakwah itu, kalau kita ikhlas dan kalau kita maksimal, gak mungkin rugi. Udah gitu aja. Asal ikhlas dan totalitas, gak akan rugi. Walaupun gak ada yang dengar, gak ada ruginya sama sekali. Dan ketika ada yang dengar dan ada yang terima, itu bukan karena, atau kita gembira itu bukan karena kitanya yang bisa jadi populer atau dikenal, tapi harusnya kita gembira karena dia bisa jadi orang baik. Kan kita inginkan kebaikan buat dia. Alhamdulillah loh, dia sekarang udah menjadi jauh lebih baik. Senang kita. Dan semoga kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jamaah sekalian. Pokoknya yang penting maksimalkan apa yang bisa kita lakukan, lalu tawakal sama Allah. Dan lagi-lagi ini kan ilmu ikhlas hadirin. Dan ini kita bisa terapkan dimanapun. Terapkan di keluarga. Saat misalnya kita suami dakwahin istri, tugas kita nyampein ke istri lalu ingin kebaikan buat istri kita, hasilnya di tangan Allah udah. Dan itu tidak akan mengurangi pahala kita sebagai suami. Begitu juga banyak istri yang stres karena suaminya belum dapat hidayah. Aduh aku gimana Pak Ustadz, berpakaian segala cara. Loh, tugas kita menyampaikan dengan sejelas-jelasnya dan menginginkan kebaikan buat suami kita. hasilnya serahkan sama Allah. Itu gak mengurangi pahala kita. Aku tuh kalau dengar anak, kalau ingat anakku nangis terus, karena sampai detik ini pun dia masih jauh dari Allah. Padahal kayaknya tahun depan udah mau nikah, Ustaz. Lalu pertanyaannya, udah disampaikan dan didakwahin belum? Dari kecil udah. Kalau udah maksimal ya udah. Kalau sudah maksimal, udah. Yang jadi masalah kalau kita belum maksimal, itu yang jadi masalah. Makanya kan Allah mengatakan apa tadi? An-Nur tadi 54. Al-balagul mubin. Al-balag menyampaikan al-mubin seterang-terangnya. Ini harus maksimal. Seterang-terangnya, seclear-clearnya. Al-balagul mubin. Jadi hadirin Allah muliakan, itu aja udah, fokus ke sana. Yang jadi masalah kita gak maksimal. Nah itulah tanggung jawab kita di hadapan Allah. Selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita buka sesi tanya jawab dan sekali lagi ikutilah sunnah Rasul SAW, karena mengikuti sunnah Rasul sama dengan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati dan memberkati Ustaz, keluarga dan kaum muslimin sedunia, amin rabbal alamin. Izin bertanya, suami saya jenius yang sangat menguasai bidang pekerjaannya dan karir cemerlangnya. Kami 23 tahun menikah dan saya sering merasa tertekan dalam rumah tangga. Mood suami saya naik turun seperti roller coaster. Kalau bicara sering ngegas, seringkali marah hebat ke anak buahnya, bahkan depan saya dan anak-anak. Anak perempuan saya sampai pernah menangis histeris ketika tidak sengaja melihatnya. Saya mengamati seringkali dia tidak mau dengar saran atau informasi lain, hanya mengandalkan kemampuan dirinya untuk ketika memvonis orang lain. Saya sedang berusaha secara halus mengingatkannya, tapi sering malah marahnya tambah parah. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Mohon doa agar suami saya menjadi orang yang sabar dan bisa menahan amarah. Mohon doakan kami. Mohon nasihatnya. Jazakallahu wa iyyak. Wa nas'alu salam wal afiyah. Wa nas'alu ilman nafi'an. Hadirin Allah muliakan, ini menunjukkan bahwa jenius itu penting, tapi tidak bisa menyelesaikan banyak masalah hanya dengan modal jenius. Kan begitu hadirin. Kalau masalah kehidupan di dunia dan akhirat cukup diselesaikan dengan kejeniusan, maka Allah tidak akan menurunkan para nabi dan rasul, khususnya ke Bani Israel, karena Bani Israel itu jenius-jenius. Jadi sekali lagi, ini yang harus kita sadari. Dan ini yang kadang-kadang kita lupakan ketika Allah kasih ujian berupa kecerdasan dan ujian berupa kejeniusan buat kita. Seakan-akan kita bisa menjawab semua tantangan, padahal enggak. Kita tetap masuk ke dalam firman Allah, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Surat apa itu? An-Nisa 28. Jadi kita harus tahu diri. Rahimallahu mra'an 'arafa qadra nafsi. Semoga Allah merahmati orang yang tahu posisi dirinya. Semoga Allah merahmati orang yang tahu posisi dirinya. Kita ini lemah. Kita ini bodoh. Zuluman jahula. Sejenius-jeniusnya kita. Sepintar-pintarnya kita. Allah sifati kita dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Zuluman jahula. Sering zolim dan bodohnya luar biasa. Ini kita terima gak hakikat ini? Sejenius-jeniusnya kita, maka tetap saja kita gak akan bisa, kita gak akan bisa keluar dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah berfirman tentang kita, wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dalam surat Al-Isra ayat 85. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Sedikit. Nah, PR banyak pihak yang diberikan ujian kecerdasan dan kejeniusan suka lupa nih dengan ayat-ayat ini. Bahwa ilmunya itu sedikit. Al-Isra 85. Manusia itu bodoh. Al-Ahzab tadi 72. Manusia itu lemah. Al-Insan 28. Maka yang lemah, yang bodoh, yang punya sedikit ilmu harus selalu mendekat sama yang maha mengetahui. Harus senantiasa minta sama yang maha berilmu dan maha kuat, kan gitu jemaah. Kita buat simpel aja. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka ketawaduan yang harus ditanamkan, dan ketawaduan ini harus lahir dari iman kepada nama dan sifat Allah, lalu kesadaran diri bahwa diri ini lemah, diri ini bodoh, dan diri ini cuma dapat ilmu kecuali sedikit. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan perlindungan kesehatan, keselamatan, taufik dan hidayah untuk Ustaz, tim dan seluruh umat Islam. Amin. Begitu juga khusus secara kepada Imam Nawawi rahimahullah, karena kita belajar dari beliau. Ustaz, mohon izin bertanya, apabila suami berperilaku tidak baik, apakah kewajiban istri hanya sampai menyampaikan kebenaran, mengingatkan dan memperingatkan saja? Tidak harus sampai suami berubah sampai baik, karena suami kan bukan tanggung jawab istri. Terima kasih atas pertanyaannya. Iya, harus disampaikan, diingatkan, diperingati, dan juga istri ini harus dekat sama Allah. Karena salah satu kuncian itu ibadah dan doa istri. Tidak harus sampai suami berubah sampai baik. Iya, itu tadi. Nabi aja gak bisa. Dalam arti bukan itu tugas Nabi SAW. Bukan itu tugas Nabi. Itu Nabi SAW. Tugasnya bukan maksa. Dan gak punya kuasa. Lasta alaihim bimusaytir. Kan begitu hadiah sekali. Dan Allah mengatakan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau sesungguhnya engkau enggak bisa kasih hidayah taufik kepada orang yang engkau cintai wahai Rasul. Walakinallaha yahdi man yasha. Tapi Allah lah memberikan hidayah taufik kepada orang yang Allah kehendaki. Surat Al-Qasas ayat 56. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah paling tahu siapa yang pantas dikasih hidayah. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu tugas kita menyampaikan. Tapi artinya suami bukan tanggung jawab istri. Gini loh hadirin. Kalau nafkah ya, tapi kalau saling mengingatkan, bukankah istri juga masuk ke dalam sabda Nabi, man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadih, ubahlah dengan tangan. Fa illam yastati' fa bilisani, kalau enggak mampu dengan lisan. Fa illam yastati' fa biqalbi, kalau enggak mampu dengan hati. Kan kita punya tanggung jawab itu juga. Allah Ta'ala alam bisa mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh umat muslim dalam perlindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan semoga Allah merahmati Imam Nawawi juga. Jangan lupa doain Imam Nawawi jamaah. Ini kita belajar dari beliau rahimahullah. Ustadz izin bertanya, bagaimana parameter maksimal saat berdakwah ke orang tua yang masih belum menjaga lisan dan hatinya? Jazakallahu khair, mohon nasihatnya Ustadz. Ya tetap baik-baik dan ditaklif orang tua tuh. Kasih hadiah, kasih uang, kasih apa yang beliau sukai. Gitu. Terus ajak ngobrol yang positif. Begitu lisannya ke arah yang haram, palingkan alih perhatian gitu. Cari apa yang beliau suka tapi halal gitu. Angkat masalah itu. Gitu. Terus juga jaga orang tua dari hal-hal yang bisa memicu kotornya hati. Mungkin ketemu teman-teman yang enggak sehat atau misalnya baca berita yang gak bagus dan lain sebagainya. Dan yang paling utama adalah kita banyak doa sama Allah. Rabbi ighfirli wali walidai warhamhuma kama rabbayani shaghira. Banyak doa. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.